Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memberikan gambaran nyata tentang model kesejahteraan warga Jepang sebagai salah satu negara penganut sistem welfare state di dunia. Menurutnya, model kesejahteraan itu tidak saja dirasakan oleh warga lokal Jepang, tetapi juga diberikan oleh pemerintahnya kepada warga negara asing yang bekerja dan berdomisili di negara itu. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, jika di Jepang bayi baru lahir telah mendapat tunjangan sosial dari pemerintah, apakah model yang sama juga dijalankan oleh negara-negara welfare state di kawasan Skandinavia? Negara-negara seperti Skandinavia, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah sakit di sana dulu kalau kita lihat di Sweden gitu. Tapi saya rasa hampir sama semua itu kayak gitu. Cuman bedanya adalah tergantung sarana kesehatan, fasilitasnya juga gitu. Contohnya seperti apa, Pak Her? Contoh. Yang paling murah kalau kita sakit itu kan di Belanda. Kenapa? Belanda itu jumlah tenaga medisnya, dokter dan spesialis itu 2 kali lipat dari kebutuhan nasional dia gitu. Jadi dokter-dokter dan spesialis-spesialis di Belanda itu banyak yang nganggur, kerjanya tidak jadi dokter gitu. Artinya apa? Biaya pelayanan kesehatannya kan sangat murah karena oversupply, demand-nya nggak mencukupi gitu. Lantas, apakah model jaminan kesehatan di Belanda juga dijalankan oleh negara-negara di Skandinavia, Pak Her? Iya, saya nggak apal ya ininya. Udah lama nggak jalan-jalan lagi ke sana. Tapi di banyak negara gitu, di Singapura juga sistem proteksinya seperti itu gitu. Jadi jaminan kesehatannya itu sudah sangat meringankan dan sebagian malah gratis, benar-benar gratis sampai tingkat tertentu gitu ya. Nah, apakah pemerintah negara welfare state hanya mengandalkan pajak progresif untuk membiayai sistem jaminan sosialnya? Atau Bapak melihat ada strategi lainnya? Saya nggak tahu ya, bukan ahlinya saya dalam bidang itu, tetapi dari pajak saja dan setiap peningkatan pajak itu kan mereka biasanya konsultasikan dengan masyarakat dengan ini dan karena pelayanan publiknya memang luar biasa ya nggak ada keluhan kecuali bagi orang-orang yang sangat kaya atau super kaya gitu, yang makin tambah kaya makin dipotong banyak untuk publik gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.